kasih SNP Indonesia. Juga terima kasih kepada Kompak Community. Oh ya, yeah. Wow, kompak sekali, orange seger, yeah. Kayak ombang. Masak seger. Ya. Seger kayaknya. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih luar sama-sama biasa. Sama-sama. Ani Arlita Nyu Palapa.